di kebunnya orang lain. Fakallamahu, kemudian dia ngajak bicara. Innaka tata' ha'iti ila adiqik. Engkau menginjak tanahku untuk ke pohonmu. Fa'ana u'tika mislahu fi ha'itik. Gimana? Kalau aku berikan untukmu sejenis ini juga, tapi di kebunmu. Wa akhrijhu anni, atau keluarkan itu dari sini. Fa'aba alaih, dia enggak mau. Maka orang tadi lapor pada Nabi SAW, fakallam an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faqala ya aba lubaba khud mithla adqika, ambillah yang sejenis dengan pohonmu tadi. Fahuzha ila malik, gabungkan kepada hartamu. Waqfuf an sahibik, maka kamu berhenti dari mengganggu saudaramu, apa yang dia tidak sukai. Faqala ma ana bifa'il, aku enggak akan melakukannya. Faqala idhhab fakhruj lahu aw fakhruj lahu mithla 'adqihi ila ha'itihi thumma idrib fawqa dhalika bijidarin fa innahu la darara fil islami wala dirar. Kata Nabi, pergilah kau pemilik tanah, keluarkan untuknya pohon sejenis dia, sejenis yang dia punya, taruh di haitnya dia. Habis itu tutup rumahmu, enggak boleh dia masuk abadan. Wadrib fawqa dhalika bijidar, tutup dengan tembok. Fainahu la darar fil islami wala dirar. Tidak ada darar, tidak ada dirar. Kata-kata terakhir ini, lafaznya sama dengan yang sahih. Tidak ada darar, tidak ada dirar. Tidak rugi dan tidak merugikan orang lain. Fafi hadal hadithi, walladhi qablahu ijbaruhu. Dalam hadis ini dan hadis yang sebelumnya, ada ijbar. Pemaksaan. Tetapi oleh penguasa. Maka paling tidak, kalau tidak bisa dengan kekeluargaan, gimana kalau begini saja, gimana kalau begitu saja, sampai mentok, ya sudah, laporkan pada yang berwajib. Kalau memang itu benar-benar mudharat terbukti, maka niscaya akan yujbar bihi, akan dipaksa untuk dihentikan dorornya, mudharatnya. Fafi hadzal haditsi alladzi qablahu ijbarun, dipaksa apa? Dipaksa alal mu'awadah, dipaksa untuk diganti, ditukar. Haitu kana ala syarikihi au jarihi dararun fi tarkihi. Mu'awadah atas sekutunya atau tetangganya tadi yang darar kalau tidak, kalau dibiarkan harus ditukar. Wa hadza mithlu ijabi syuf'ah li daf'i darar asy-syarik at-tari'. Dan ini sama dengan kewajiban syuf'ah untuk menolak mabarat dari sekutunya yang tarik. Tarik itu sesuatu yang tidak sengaja. Sesuatu yang datang dengan qadarullah wa masya'a fa'al. Dengan kebetulan Allah takdirkan. Maka wajib syuf'ah. Wajib syuf'ah. Apa contohnya? Misalnya kamu berbuat sesuatu, ternyata itu merugikan orang lain, maka wajib syufa'ah, karena ini usaha. Ya sudah, kalau gitu saya minta bagiannya, saya ikut rugi, maka wajib syufa'ah. Ini juga sama, wajib ditukar tadi karena memang madarat pada orang lain. Sama dengan usaha yang ternyata merugikan orang lain, maka orang lain harus dimasukkan ke dalam sekutu, dalam syufa'ah. Itu ijabu syuf'ah lidaf'i dararis syarik at-tari'. Sekutu yang tari' adalah sekutu yang masuk dengan kebetulan bi'idnillah. Qala fabil hadith wa yustadalu bidhalik aydan ala wujubil amarah ala syarik al-mumtani' minal amarah. Berdalil dengan ini juga, dengan hadis yang sama, la darar wa la dirar, ala wujubil amarah, wajibnya al amarah ala syarik, memberikan bantuan untuk membangun bersama terhadap sekutu yang tidak mau minal amarah, yang tidak mau ikut untuk membangun bersama. Wala ijabil bay', dan juga wajibnya jual beli, idza ta'addaratil qismah, jika tidak bisa dibagi. Itu sama hukumnya. wajibnya membeli jika tidak bisa dibagi. Apa contohnya? Warisan, tetapi dalam bentuk yang tidak bisa dibagi. Bagaimana? Ya wajib dijual. Maksudnya bukan wajib dijual begitu. Yang punya andil harus dia salah satunya ngalah. Gitu. Hak saya jual, sini uangnya. Sebab kalau dibagi tiga, rusak, tidak ada nilainya. Mobil mewah. Nah, dipotong dua, bergaji, kamu harus separuh. Percuma. Tidak bisa dipakai. Tapi saya punya hak di itu. Ya sudah gini aja, saya bayar. Yang memiliki harta, membayar siapa yang tidak punya dengan harga pasar, harga yang wajar. Dan itu disebutkan wajib. Karena tidak mungkin bisa dipotong. Atau dijual dan kemudian dibagi hasilnya. Barakallahu fikum. Itu juga sama. Yang tadi juga sama, cuma amarah saya tidak mendapatkan contohnya. Al-amarah ala syarik al-muntani' min al-amarah. Wa ala ijabil bay' idza ta'addarat al-qismah. Wajibnya dijual kalau tidak bisa dibagi. Wa qad warada min hadits Muhammad ibn Abi Bakar an abihi marfu'an la ta'dhiya fil mirats illa mahtamal al-qasam. La ta'dhiyata fil mirats illa mahtamal al-qasam. Tidak ada ta'dhiyah, yakni potong memotong atau bagi-bagi warisan kecuali apa yang memang bisa dibagi. Apa yang bisa dibagi, bagi. Tapi enggak bisa dibagi, enggak boleh. Barakallahu fiik. La ta'diyata fil miras, enggak boleh merusak atau motong-motong miras kecuali apa yang memang bisa dibagi. Kalau tanah bisa dibagi, silakan. Tetapi kalau rumah dalam keadaan bagus terus mau dipotong-potong, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan memang perkara yang bisa dipotong. Misalnya rumahnya bentuknya Masya Allah bisa disekat-sekat, ya silakan. Demikian pula tadi, perkara-perkara yang mahal tetapi ketika dipotong jadi gak ada harganya, itu juga sama. Illa mahtamal al-qasam, kecuali yang memang bisa dipotong atau bisa dibagi. Wa Abu Bakrin huwa Ibnu Amr Ibnu Hazm qalahu al-Imamu Ahmad fal hadithu hina idin mursal. Hadis tadi sebagaimana kita sebutkan di awal mursal, dan mursal menitis mitba'i, termasuk hadis lemah. Wa ta'diyah hiya al-qismah, sedangkan ta'diyah memang maknanya potong-potong dibagi, al-qismah. Wa mata ta'adzarat al-qismah, dan kapan tidak bisa dibagi. Likaunil maqsum yatadarar biqismatihi, di mana apa yang dibagi tadi akan darar, akan rusak dengan pembagian. Wa talaba ahadu syarikainil bay', dan salah satu dari pemilik meminta untuk dijual, ajbaral akhar, orang lain harus dipaksa menjual. Ini milik tiga orang. Yang satu menyatakan jual, saya mau ambil bagian saya. Karena enggak bisa dipotong, maka ijbar, dipaksa orang ini harus mau jual. Barakallahu fikum. Wa qasamat tsaman, baru kemudian dibagi harganya. Nasa alaihi Ahmad wa Abu Ubaid, disebutkan demikian secara nas oleh Imam Ahmad dan Abu Ubaid, wa ghairihima minal a'immah, dan lain-lainnya dari para imam-imam. Wa amma tsani, adapun yang kedua, wa huwa man'ul jar minal intifa'i bimilkihi, melarang tetangga untuk bisa memanfaatkan miliknya sendiri. Walil istifaq bihi, fa in kana dhalika yadurru biman intafa'a bimilkihi falahul mana'. Maka perlu sikap-sikap yang bijak dalam hal ini. Al-istifaq dari kata rifaq. Fa in kana dhalika yadurru, kalau memang membuat madarat tetangganya, maka boleh baginya untuk pelarat. Yadurru biman intafa'a bimilkihi, akan membuat madarat dengan dia mengambil manfaat daripada miliknya sendiri. Falahul man'u, maka dia boleh melarang. Contohnya, kaman lahu jidarun wahin la yahtamil an yutrah alaihi khashabun, wa amma illam yadurru bihi. Yang pertama, atau dikatakan kaman lahu jidarun, seperti seorang punya dinding wahid tapi dinding yang rapuh. La yahtamil an yutrah alaihi khashab, enggak bisa diletakkan padanya satu kayu pun, akan hancur. Qala wa amma in lam yadurra bihi, adapun kalau tidak membuat madarat, fahal yajib alaihi tamkin, maka apakah boleh atasnya untuk memasang di sana? Wa yuram alaihi mintina, apakah boleh dilarang? Amla. Faman qala bil qasam al awal, gambarannya dulu harus dijelaskan bahwasanya pernah ada hadis dan pernah kita baca, jangan larang tetanggamu jika ingin meletakkan kayu di tembokmu. Pernah dengar ya? Iya. Itu kalau membuat madarat, lahul mana? Kalau bakal madarat, ini temboknya tembok yang rapuh, dikasih kayu satu hancur, ya boleh larang. Tetapi kalau tidak, dalam keadaan dia kokoh, apakah boleh melarang atau tidak boleh? Faman qala fil qismil awal, la yamna al malik min at tasarrufi mulkihi. Adapun jika pada jenis yang pertama, la yamna al malik min at tasarrufi mulkihi, maka tidak dilarang oleh si pemilik untuk melakukan apapun pada miliknya. Wa in adarra bi jarih, kalaupun membuat madarat pada tetangganya. Qala huna lil jar al mana' min at tasarrufi mulkihi bi ghairi idznih. Berkata di sini bahwa tetangganya memiliki hak untuk melarang dari perbuatan tersebut pada miliknya tanpa izinnya. Ini kalau tanpa izin boleh melarang, harus dengan izin. Wa man qala hunaka bil mana', barang siapa yang berpendapat di sana dilarang, fakhtalafu hahuna ala qaulain, mereka berselisih menjadi dua pendapat. Pertama, al-man'u hahuna wa huwa qaulu Malik, boleh melarang dan itu pendapat Imam Malik. Wasani annahu la yajuzul mana', yang kedua mengatakan tidak boleh melarang. Wa huwa madhhabu Ahmad fi tarhil khashabi ala jidari jarih. Adapun itu adalah madhab Imam Ahmad dalam melemparkan atau memasang kayu di tembok tetangganya. Wa wafaqahu Syafi'i, dan disepakati oleh Syafi'i fil qadim wa Ishaq wa Abu Thawr. Khonibuddin a'azakumullah, di sini ada istilah para ulama karena hadisnya ada yang terkesan tidak boleh melarang, tetapi ada hadis yang am tidak boleh membuat madarat. Madarat itu macam-macam, kalau tadi rapuh dan bakal merusak, itu sepakat para ulama, ya jelas harus dilarang. Tapi sekarang kalau kokoh temboknya, bagaimana? Bolehkah dipasang? Jadi dia bangun sesuatu, ditanya sendiri, miliknya sendiri, cuma kayunya nempel di temboknya dia. Di sini ada ikhtilaf para ulama. Ada yang saklek dengan pendapat tidak boleh dilarang. Hadisnya tidak boleh dilarang kalau seseorang meletakkan kayu di tembokmu atau tetangga maksudnya. Sedangkan yang melarang memakai hadis am tadi, la darar wa la darar, kami merasa madarat. Dan yang namanya madarat tatafawat, bertingkat-tingkat. Walaupun tembok tidak hancur, tapi sih enggak suka kalau begini, kalau begini, kalau begini. Atau dilubangin tembok saya, atau rumah saya jadi kotor, atau itu semua madarat walaupun tingkatnya berbeda dengan yang tadi. Mungkin lebih ringan, tapi itu juga madarat. Apakah dengan alasan tersebut boleh melarang? Terjadilah perbedaan pendapat tadi. Dan ternyata disebutkan di sini pendapat Imam Ahmad. Qala la yajuzul man'u wa huwa madhhabu Ahmad fi tarhil khashab 'ala al-jidar. Kembali pada hukum asalnya, jangan dilarang kalau engkau tidak memiliki kerugian apapun. Artinya apa yang tadi rusak sementara, kemudian perbaiki kembali. Wa waqa Syafi'i, disepakati juga oleh Syafi'i dalam pendapat yang qadim. Wa Ishaq wa Abu Thawr wa Dawud al-Zahiri wa Abdul Mundir wa Abdul Malik ibn Habib al-Maliki wa hakahu Malik an ba'di qudat al-Madinah. Jadi Imam Malik membawa pendapat para hakim di Madinah. Wa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan ala jidari. Dibawakan hadisnya yang sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jangan melarang salah seorang kalian tetangganya kalau dia ingin memasang kayu di temboknya. Qala Abu Hurairah, "Ma li araakum 'anha mu'ridin?" Kata Abu Hurairah, "Kenapa kalian menolak?" Ini hadis. Aku dengar dari Nabi sallallahu Mali arakum anha mu'ridin. Mengapa aku melihat kalian menolak hal ini? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah, aku lemparkan hadis ini di tengah pundak-pundak kalian. Wa qada Umar ibn al-Khattab ala Muhammad ibn Maslamah an yujriya ma ajarihi fi ardih. Bahkan Umar pernah memutuskan kepada atau atas, kalau kepada itu membenarkan, kalau atas kami mengalahkan. Ala Muhammad ibn Maslamah an yujriya ma ajarihi fi ardih. Engkau wahai Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu, biarkan dia mengalirkan air di tanahmu. Wa qala la tamurranna bihi walau ala batnik. Kata Umar bin Khattab, lewatkan air itu, pokoknya harus lewat, walaupun lewat perutmu. Ala batni. Ucapan tegas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Misalnya di sini ladang, buminya begini, terus ini rumah orang, rumahnya si fulan, kemudian di sana ladang lagi, dia air ini mau dialirkan sana lewat mana? Barakallahu fiikum. Alirkan lewat ladang. Kamu enggak boleh ngelarang. Alirkan walaupun lewat perutmu. Ya tentunya akan memilih, karena sudah keputusan khalifah, akan memilih yang tidak lewat perut, kan begitu. Dan juga tidak lewat dalam rumah, pasti akan silakan buat selokan di situ. Itu maksudnya. Jadi silakan, yang jelas harus lewat. Dan ini sering terjadi ketika kita bikin got rumah kita, nggak bisa sampai ke got besar kecuali lewat orang orang lain. Bagaimana? Oh, dilarang? Susah. Harus mau tidak mau melewati rumah orang tersebut. Ini yang dimaksud tadi. Maka tidak boleh dilarang. Yang penting urusan semuanya kamu yang punya hajat. Bikin yang bagus, tertutup, jangan sampai terganggu. Apalagi bisa dalam tanah lebih bagus lagi, tidak terlihat. Al-muhim itu adalah syurut atau yang disebut dengan al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung kesepakatan bersama. Jadi supaya tidak rugi bagaimana? Harus lewat di halaman dia. Berarti tidak bisa dilarang. Karena itu sudah sesuatu yang sulit untuk cari jalan keluarnya. Tinggal yang kedua, bikin supaya pemilik tanah tidak bermadharat. Wa fil ijbar ala dhalika riwayatan. Bagaimana pemaksaan seperti itu? Fil ijbar, dalam pemaksaan seperti itu oleh hakim atau oleh penguasa, ada riwayatan anil Imam Ahmad, ada dua riwayat. Wa madhhabu Abi Thawr, adapun madhhab Abi Thawr, al ijbar ala izza'il ma'i fi ardi jari. Dipaksa untuk dialirkan air tadi melewati tanahnya. Ida ajrahu fi qana fi batinil ard, jika mengalirkannya di dalam pipa di dalam tanah. Ini yang saya katakan tadi. Dari ard. Sehingga orang pemilik tanah enggak merasa rugi apa-apa, seperti tidak ada apa-apa. Naqalahu an Harb al-Karmani, demikian dinukil oleh Harb al-Karmani rahimahullah. Wa mimma yunha an man'ihi lid-darar man'ul ma'i wal kala. Termasuk yang dilarang. Untuk dilarang. Kalimatnya begitu memang. Yunha an man'ihi. Dilarang untuk melarang. Karena madarat adalah man'ul ma'i wal kala. Melarang air dan melarang rumputan apa namanya? Semak belukar. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih disebutkan dari Abi Hurairah Ayat Nabi SAW, لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى. Jangan sekali-kali kalian melarang kelebihan airmu untuk orang lain, karena kalian menghalangi darinya pepohonan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena al-ma'u jubha, air itu milik semua. Kamu dapatkan aliran air masya Allah untuk sawahmu. Terus mau dibuang kemana? Apakah air itu akan tampung itu terus? Ya nggak mungkin, pasti akan ada pengeluarannya. Nah, maka kalau ada tetangga mau ikut mengalirkan dari tanahmu, jangan dilarang. Mau air itu datang terus. Demikian pula sumur, kalau ada orang datang ke sumurmu anu minta air, enggak boleh dilarang. Kenapa itu? Air milik sumur ini, milik semuanya. Tetapi kalau orang itu bilang ambilkan air buat saya, itu yang beda. Boleh. Sampai dulu. Maksud saya lelahnya yang dibayar. Lelahnya yang dibayar. Gambaran sederhananya kan begitu. Ya silakan ambil. Oh, anak enggak punya ember, anak enggak punya itu. Baik. Ini anak sudah ambilkan. Saya. Sehingga jangan bilang air enggak perlu dijual. Hadisnya sahih. Naam, hadisnya sahih. Maksudnya enggak perlu dijual itu adalah bahwa air itu milik bersama. Kita punya sumur, sumur-sumur tangga kering, sumur rumah masih ada. Enggak boleh melarang orang untuk ngambil dari airmu. Cuma bukan kamu yang ngambilkan. Suruh ambil sendiri mereka. Kalau kamu yang ngambilkan ke rumahnya, boleh kamu ngambil ongkos. Mana? Ongkos saya capek nimba, ongkos saya bawanya, ongkos ininya, maka itu istilahnya beli air. Padahal sungguhnya beli jasa pengambilan air bersih. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fi sunan Abi Dawud, anna rajulan qal, ya Nabi Allah, masyai alladhi la yahillu man'uhu. Di dalam sunan Abi Dawud, ada seseorang yang tanya, wahai Nabi Allah, apakah sesuatu yang la yahil man'uhu, yang tidak halal untuk melarangnya? Ini apa sesuatu yang tidak boleh dilarang? Qala al-ma. Air. Enggak boleh dilarang orang mengambil air dari halamanmu, dari sumurmu, atau dari apa? Kolammu. Ya Nabi Allah, ma syai'in ladzi la yahil man'uhu? Qala al-milh. Garam. Ini juga sama. Garam itu pada aslinya muncul sendiri di pantai ketika itu. Sehingga setiap orang silakan ngambil. Laut segitu banyaknya itu garam semua. Nah, kembali pembahasannya seperti tadi. Kalau sudah ada usaha manusia, maka usahanya dihargai tidak mengapa. Itu yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya dulu. Kalau sudah ada usaha manusia, bekerja, membersihkan, menyaring, sampai jadi garam yang bersih, maka itu lain perkara. Qala ma syai'un ladzi la yahillu man'uhu. Apalagi yang tidak boleh dilarang? Qala antab 'alal khair khairun laka. Kalau engkau melakukan kebaikan, maka itu kebaikan bagimu. Jadi jangan dilarang, silakan bikin kebaikan. Ada satu lagi. Api. Jadi api unggun. Ceritanya di hutan lah, kalau di sini banyak api gampang sekali. Kamu mau nyalakan, gak punya korek, gak punya ini, gak punya itu. Nyulut, gak boleh dilarang. Apa ruginya? Ambil kayu, nyentai apinya, ya, terus pindah. Itu juga tidak boleh dilarang. Maka disebutkan dalam hadis berikutnya, ada api di dalamnya. Fihi aydan anan Nabi SAW qal. Juga, Nabi SAW bersabda, annaru syuraka'u fi, annasu syuraka'u fi thalath. Bahwa manusia itu bersama-sama dalam tiga perkara. Al-ma'u wal-naru wal-kala. Manusia bersama-sama dalam masalah air. Yang kedua, wal-nar, dalam masalah api. Yang ketiga, wal-kala. Semak belukar tadi. Itu tumbuh sendiri, biarkan mereka mengambilnya. Misalnya ada penggembala kambing atau ada orang yang punya sapi, kan bisa nyari. Lihat di halaman itu rumputnya tinggi-tinggi, diambil. Rumput liar, sudah pernah juga tumbuh lagi. Itu namanya kala atau apa yang diambil oleh mereka, dan enggak rugi. Kecuali kalau kamu juga punya sapi. Oh, jangan itu buat sapi saya, lain lagi ceritanya. Nah, yang jelas itu adalah bersama-sama. Karena Allah tumbuhkan sendiri dan tidak ada usaha manusia. Wa dhahaba aktsarul ulama ila annahu la yumna' fadlul ma'il jari wan nabi' mutlaqan. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh dilarang untuk mengambil kelebihan air yang mengalir atau air yang bersumber secara mutlak. Tidak boleh dilarang. Sawa'un qila innal ma milkun limaliki ardihi am la. Sama saja apakah air itu milik si pemilik tanah ataupun tidak. Wa hadza qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini adalah ucapan Abu Hanifah wa Syafi'i. Sebelum kita lanjutkan, kalau mata air tadi yang ada di tanahmu yang enggak boleh dilarang orang mengambilnya, kemudian ada satu orang masang pipa sebesar gini di mata airmu, kemudian turunkan ke bawah ke rumahnya, terus air itu masuk, turun, maka tidak lagi tersisa di itu kecuali mengalir dalam pipa tadi langsung. Susah mereka mengambil airnya, sudah sat kolamnya juga. Hal ya juzu man'uhu, apakah boleh dilarang? Tidak boleh. Mengapa? Apa dalilnya? Merugikan. Ya, maka dikatakan dengan kalimat fadlul ma, kelebihan air. Artinya kalau air itu lepas, ya itu milik pemiliknya dong. Kalau lepas airnya. Tapi kalau fadlul ma, air itu tumbuh terus atau tidak habis. Sumur juga demikian. Maka silakan. Jangan dilarang orang mengambil air padanya. Tetapi kalau yadurru, sampai habis diambil, ya yadurru. Maka itu kenanya la darar wa la dirar. Barakallahu fikum. Wa nabi' mutlaqan. Sawan khila innal malik, innal malib milkun limalik, limaliki ardihi amla. Wa hadha qawlu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Ubaid wa ghairuhum. Wal mansus an Ahmad wujubu badlihi majjanan bighairi iwadin lishurbi wa siqil bahaim wa siqil zara' wa madhab Abi Hanifah wa Syafi'i la yajib badluhu lizuru'. Disebutkan para ulama tadi mengatakan tidak boleh dilarang mutlakan kala itu memiliki fadl, artinya yang mengalir terus menerus atau mata air yang terus keluar, maka jangan dilarang, biarkan mereka mengambilnya. Tetapi ada pendapat yang berkata sama, jangan dilarang, tapi badluhu majjanan, dipakainya secara gratis, bukan dijual. Bi ghairi iwadin, tidak boleh diambil dari situ kemudian keluar dijual gitu. Enggak boleh. Juga li syurbi, untuk minum, wasaqil bahaim, untuk memberi minum binatang ternak, wasaqiz zuru, atau untuk mengairi kebun. Selain itu enggak boleh. Ada yang batasi seperti itu. Yang awal tadi mutlakan. Madhab Abu Hanifah wa Syafi'i, adapun madhab Abu Hanifah dan Syafi'i, la yajib badluhu lizuru, tidak wajib untuk kebun. Bisa untuk apa saja. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salam wa taslimah kathirah.